Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian rutin di Sabtu pagi menjelang siang ini. Kita akan melanjutkan kajian rutin dari kitab Takrimul Mar'ah fil Islam, kemuliaan wanita dalam keindahan agama Islam. Kita masih dalam rangkaian bab yang terkait dengan jilbab al-mar'ah al-muslimah. Dan kita pada perjumpaan kita yang lalu, kita telah membaca bab libasur rajul wal mar'ah, bab penjelasan tentang pakaian pria maupun pakaian wanita. Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan di dalam bab ini bagaimana aturan syariat dalam berpakaian bagi laki-laki dan berpakaian dan bagi para wanita. Dikarenakan pakaian adalah sesuatu yang berfungsi untuk menutupi aurat kita. Di sisi lain juga pakaian ini juga bisa dijadikan sebagai az-zinah, perhiasan. Perhiasan dalam artian sesuatu yang bisa menjadikan seorang yang memakainya itu terlihat indah, baik dia lelaki maupun pria, lelaki maupun wanita. Akan tetapi Islam mengatur dalam hal ini tidak hanya pakaian itu fungsinya memperindah pandangan seorang yang melihatnya saja, akan tetapi pakaian ini juga ada nilai syar'i. Jika pakaian itu sesuai dengan apa yang diatur di dalam syariat Islam, pakaian lelaki adalah demikian, demikian, dan demikian, pakaian wanita juga diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam, maka ketika seorang berupaya untuk mengaplikasikannya dalam dirinya, mempraktekkan dan menjalankan aturan-aturan tersebut, tentunya dia adalah salah satu seorang yang ternilai sebagai orang yang beribadah kepada Allah yang pertama. Dia juga sebagai seorang yang taat kepada aturan syariat. Yang kedua, dia juga menjaga agar orang lain tidak terfitnah terhadap dirinya. Sehingga ketika seorang berpakaian, dia meniatkan dalam pakaiannya ini dalam rangka imtithalan li amrillah. Imtithalan li amrillahi wa imtithalan li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan juga menjalankan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga dia dalam berpakaian ternilai, dia beribadah kepada Allah. Dengan pakaian itu dia mendapatkan ajr minallah dan juga mendapatkan kemuliaan. Dijaga dia dari berbagai macam bentuk pelanggaran. Maka dari itu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, sehingga pakaian tidak hanya sekedar berpakaian begitu saja. Sehingga niatkan ketika kita berpakaian adalah niatan kita menjalankan aturan-aturan syariat. Dan ini salah satu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa kathratu turuqil khairi fil Islam, banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam agama Islam ini. Dalam berpakaian ada nilai ibadah. Ketika kita menjalankannya ikhlas lillahi azza wa jal, hanya mengharapkan balasan dari Allah semata. Ketika kita menjalankan sesuai dengan aturan syariat, maka kita mendapatkan ganjaran dari apa yang kita amalkan itu. Makan pun demikian. Di dalam kita tidur pun, jika kita meniatkan agar kita dengan tidur ini kita beristirahat, kemudian kita dengan istirahat itu kita sanggup dan kuat dalam ibadah berikutnya, dalam ibadah talabul ilmika atau dalam mencari ma'isya dan yang lainnya, itu pun tidur kita ternilai ibadah. Semua berjalan ya, tentunya dengan apa, bergantung pada niatan-niatan yang ada dalam diri kita. Maka dari itu sangat beruntung orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, ilmu agama. Dia akan meniatkan dalam segala apa yang dia lakukan berupa aktivitas keseharian itu bisa bernilai ibadah jika ikhlas ya. Maka dari itu kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah poin yang mungkin dianggap sepele terkait dengan pakaian. Dan sebaliknya, ketika kita ini gegabah, serampangan di dalam kita berpakaian ya, tidak mengikuti aturan syariat, justru bukan hanya dosa yang kita dapatkan, tapi juga kita mengakibatkan orang lain itu berdosa. Ya. Sehingga kejelekan demi kejelekan itu kita dapatkan ketika kita tidak mengikuti aturan syariat. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang telah kita baca pada perjumpaan yang lalu, kita ulang secara singkat agar kita bisa mengingat apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Faqalat Ummu Salamah, Fakaifa yasna'un nisa'a bidhuyulihinna qala yurkhina shibran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Ummu Salamah bertanya, lalu bagaimana dengan para wanita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurkhina shibran, hendaknya dia memanjangkan ujung pakaiannya. Seberapa? Menjulurkan satu jengkal. Qalat idzan tankashif aqdamuhunna qala yurkhina dhira'an tsumma la yazidna. Kalau gitu, kalau sejengkal dipanjangkan ketika wanita ini berjalan, ya, dia akan kelihatan kakinya, kaki-kaki mereka ini. Kalau gitu panjangkan lagi lebih dari sejengkal, yaitu sehasta atau tergantung kebutuhan. Artinya di sini kaki bagi para wanita adalah aurat. Karena aurat wanita itu adalah ya seluruh jasadnya kecuali muka dan telapak tangan ketika sholat. Sekali lagi, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan ketika sholat. Adapun di luar sholat, maka diharapkan untuk ditutup. Kenapa saya katakan diharapkan? Karena ada sebagian ulama juga menyebutkan tidak wajibnya menutup wajah. Dengan alasan apa? Jika aman dari fitnah. Nah, nanti kita akan baca di sini bagaimana para ulama memandang pentingnya bagi wanita itu menutup wajah-wajah mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala mengatakan, anna libasal mar'ati yajibu ayyakuna 'aridan wa tawilan yughattil qadamaini. Bahwasannya pakaian wanita itu harus lebar dan panjang yang akan menutupi kakinya, berbeda dengan laki-laki. Bi'asir rijal, berbeda dengan laki-laki. Alladzina amarahumur rasul sallallahu alaihi wasallam ayuqassiru thiyaba ila nisfis saq. Kalau laki-laki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk apa? Untuk memendekkan pakaiannya hingga setengah betisnya. Nah, wala yazidu 'alal ka'baini, dan tidak melebihi mata kakinya. Barakallahu fikum. Memendekkan pakaiannya, kainnya, baik itu celana, sarung, ya, jubah, gamis dan yang lainnya, sampai pertengahan betisnya. Tidak sampai melewati apa? Mata kakinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa-apa yang melebihi mata kaki berupa sarung, kain, ya, celana, jubah dan yang lainnya, maka ia berada di neraka. Telah kita jelaskan pada perjumpaan kita yang lalu atau pertemuan kita yang lalu bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan apakah menjulurkan mata kaki itu ada pengecualian. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala melarang ketika sombong. Bagaimana kalau tidak sombong? Telah kita jelaskan pada perjumpaan kita yang lalu bahwa meski niatnya bukan untuk sombong, ya, mesti niatnya bukan untuk sombong, tapi isbal, ketika dia isbal, nah, itu menunjukkan kesombongan. Sekali lagi, mengenakan celana, sarung, dan semisalnya, hingga kainnya melewati mata kaki, ya, ternilai sebagai kesombongan, meski niatnya bukan untuk sombong. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullah, warfa izaraka ila nisfis saq, angkatlah bagian bawah sarungmu, angkatlah bagian bawah kainmu sampai setengah betis. Fa in abaita fa ilal ka'baini, jika engkau menolak, jika engkau enggak mau, segan, enggak mau, enggan. Ya. Risih dan yang lainnya. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Ya, kalau engkau enggak mau, maka angkatlah atau julurkan sampai apa? Sampai di atas mata kaki, pas. Di atas mata kaki, bukan ngepres mata kaki, bukan. Tapi di atas mata kaki. Wa iyyaka isbalal izar. Wa iyyaka wa isbalal izar. Hati-hati kamu dengan isbalnya kain, isbalnya sarung. Ya, isbal itu adalah menjulurkan atau kain yang melebihi dari mata kaki, itu namanya isbal. Pelakunya disebut musbil. Ya. Hati-hati kamu dengan isbalnya kainmu. Isbalnya sarungmu. Nah, fa innaha minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhilah. Karena hal itu termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukai perbuatan sombong. Hadis ini menunjukkan bahwa isbal itu sendiri adalah kesombongan. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa perbuatan isbal itu adalah ya sesuatu yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan isbal atau orang-orang yang berbuat isbal, musbilun, adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tusbil, perintah, larangan ini, jangan kamu isbal. Jangan kalian berbuat isbal. Ya ini apa? Memanjangkan pakaian lewat mata kaki. Celana dipanjangkan sampai menyentuh tanah misalnya. Ya. Anak-anak sekarang kan begitu. Apalagi dulu di masa-masa tahun-tahun mungkin ya. Tahun-tahun 90-an atau tahun-tahun 80-70. Itu luar biasa itu. Ya. Celana itu bisa lebarnya. Lebar dan menjulur ke bawahnya itu bisa sangat lebar sekali. Yang dikenal dengan celana komprang. Giliran tahun-tahun 90-an ke atas ya, sudah mulai tambah mengecil. Ya. Di masa ini tambah ketat. Ya. Dulu yang memakai ketat-ketat kebanyakan wanita, sekarang laki-laki pun juga demikian. Ya. Yang lebih parahnya lagi, yang memakainya itu adalah orang-orang yang mengaku di atas sunnah. Pakai celana ketat di atas mata kaki. Tidak isbal tapi ketat. Itu dipakai laki-laki oleh Abdullah. Dipakai sholat lagi. Nah, maka yang demikian tetap akan membentuk auratnya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga pada intinya pakaian lelaki itu tidak boleh sampai melebihi mata kaki. Baik tuh. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya ini, wa fi asrina in ankasal amru fa asbaha ar-rijalu yutiluna thiyabahum asfal al-ka'bayn. Kemudian di masa sekarang ini telah berbalik keadaannya, kaum lelaki memanjangkan pakaian mereka di bawah mata kaki. Ya, ini celana komprang nih. Ya, kalau laki-laki kalau mereka lewat, ya, tanah itu bersih, tanah yang dilewati itu bersih, apa? Keseret sama celananya, sampai nggak ini, nggak kuat kain celana itu menahan gesekan itu, sudah sampai hancur biasanya. Dan bangga mereka dengan itu. Baik, wa tata'arradul ka'baini linnari wa asbahan nisa yuqassiruna fawqal ka'bain. Maka lelaki tadi yang menjulurkan sampai mata kaki menjerumuskan diri mereka ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Sedangkan wanita, ya, sedangkan wanita justru memendekkan pakaian hingga mata kaki. Banyak kalau kita lihat apa, wanita-wanita itu justru memendekkan pakaiannya, bukan hanya di atas mata kakinya atau setengah betisnya, bahkan melebihi lututnya. Waliyahubillah. Semakin pendek, semakin pendek, ya. Di masa sekarang ini tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek, tambah ke atas. La haula wala quwata illa billah. Wa yata'arradna bihadzal amal wa ghairihi bihirmanihinna min dukhulil jannah kama akhbara bidzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghalangi dirinya masuk dalam jannah karena perbuatan ini dan yang selainnya. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka asnamatil bukhtil mailah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masafati kada wa kada. Dan wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi telanjang, artinya pakaian itu tidak menutupi tubuhnya secara sempurna, baik itu tidak menutupi secara sempurna artinya kurang kainnya, ya, yang ditutupi hanya bagian dadanya saja, yang lainnya terbuka, atau yang bagian kakinya saja, bawahnya saja, yang atas terbuka, atau separuh badannya ditutup, yang lainnya terbuka, ya, atau pakaian itu tertutup semuanya, akan tetapi ketat, ya, tidak longgar. Atau longgar tapi dia tembus pandang. Intinya dia berpakaian tapi serasa seperti tidak berpakaian. Nah, berlenggak-lenggok, ya. Mumilatun ma'ilatun, berlenggak-lenggok dan miring. Berlenggak-lenggok dan miring. Berlenggak-lenggok jalannya, ya. Berlenggak-lenggok. Barakallahu fikum. Ma'ilatun, membuat orang lain berpaling. Inam, membuat orang lain berpaling kepadanya. Nah, miring. Ru'usuhunna ka'asnamatil buktil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Nah, jadi kepalanya juga dibuat apa? Sanggul. Nah, ada tambahan rambutnya atau rambutnya diikat sehingga membentuk punuk unta. Nah, sekarang banyak, ya, wanita-wanita berjilbab, ya, kepalanya ada semacam tambahan punuknya. Nah, ditutupi jilbabnya. Dan itu model fashion di masa ini, jilbab gaul. Barakallahu fikum. La yadkhulna jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan masuk surga. Mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak mendapati baunya. Wala yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu min masafati kada wa kada. Padahal baunya surga, baunya al-jannah bisa didapati darat demikian dan demikian. Jadi seorang masih jauh perjalanan ke jannah, itu sudah tercium aroma wangi surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang demikian sifatnya, yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, membuat orang lain berpaling kepadanya, kemudian kepala-kepala mereka seperti punuk unta, hiasan-hiasan kepalanya, wah luar biasa. Mereka tipe yang seperti ini tidak masuk ke dalam jannah dan tidak mencium aroma wangi surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah. Rugi dia. Ya. Sangat rugi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang membuat mereka tidak mau beramal dengan amalan-amalan demikian? Padahal kalau dihitung-hitung secara mungkin biaya dan yang lainnya, ya, mungkin murah. Tapi enggan orang lain untuk, atau enggan kita ini untuk apa? Kebanyakan kaum muslim untuk mengamalkannya. Padahal kalau dilihat justru fashion-fashion yang ada sekarang, pakaian-pakaian wanita yang sekarang mahal-mahal harganya, dibandingkan hanya dengan apa? Dengan pakaian syar'i, hijab syar'i, ya, yang bisa dibeli dengan mudah dengan berbagai macam bentuk model, ya, hijabnya ada yang hijab abaya kah atau yang ini kah. Yang penting dia menutupi lebar dan tidak ada unsur perhiasan di dalamnya. Murah. Berbeda dengan gaun-gaun, jilbab-jilbab yang di luar dijual di pasaran. Ya, apalagi dilengkapi dengan pernak-pernik hiasan, manik-manik dan yang lainnya. Luwuh, itu sangat mahal sekali harganya. Barakallahu fikum. Syaitan sangat memperdaya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lalai dari mengingat Allah. Nah, yakni apa? Sesuatu yang mahal justru dikejar. Sesuatu yang mahal yang jauh dari keselamatan justru dikejar, diupayakan, diusahakan, adapun sesuatu yang murah, nah, justru malah ditinggalkan. Syaitan berhasil memperdaya kita. Wal makna annal mar'ata allati taksifu saqaha taksnam taksifu saquha au syai'an min jismiha au talbas athiyaba adh-dhayyiqa au isyaf asyafaba au tatamayul fi misyatiha wa sya'ruha murtafi'un ka'annahu sanamun jamal ka'annahu sanamu jamal la tadkhulul jannah hatta talqa jazauha. Nah, kata Syekh rahimahullah, maknanya adalah bahwa wanita yang tersingkap betisnya atau sebagian dari tubuhnya. Nah, jadi berpakaian tapi telanjang, ini yang dimaksud. Atau mengenakan pakaian yang memperlihatkan tubuhnya, ya, tertutup tapi transparan, ini sama aja. Nah, atau berlenggak-lenggok dalam berjalan. Juga wanita yang rambutnya tinggi, ya, disanggul. Nah, seakan bunuh unta, maka wanita seperti ini tidak masuk surga hingga mendapati balasan hukumannya. Nah, yang kedua, idza kana qadamul mar'ati la yajuzu kashfuhu fawajhuha bil aula. Nah, ini kita sudah masuk ini sekarang, pentingnya menutup wajah bagi wanita. Kata Syekh di sini, jika kaki wanita itu tidak boleh tersingkap. Kaki wanita tidak boleh tersingkap. Nah, maka terlebih dengan wajahnya. Terlebih dengan wajahnya. Nah, kalau kaki saja tidak boleh diperlihatkan, terlebih lagi wajahnya. Li'annaha tu'rafu bihi wa fihi al-fitnah wa fihi al-fitnatu akthar. Kenapa wajah ini lebih utama ditutup dibandingkan kaki? Barakallahu fikum. Karena seorang wanita akan dikenali dengan wajahnya. Oh, itu anaknya Pak Fulan. Oh, itu anaknya Abu Alam. Oh, itu yang belajar di sana. Oh, itu yang tadi naik sepeda motor. Oh, itu yang ini. Demikian. Itu yang kemarin kita ketemu di sana. Itu yang kemarin gitu. Nah, sangat tabu. Nah, barakallahu fikum. Dan di dalam perbuatan membuka wajah juga terdapat fitnah yang lebih banyak. Bisa dibayangkan, jika wanita membuka wajahnya kemudian lewat di hadapan para lelaki, dia akan dijadikan buah bibir. Ya, dijadikan buah bibir, dibanding-bandingkan, di ini, jadi bahan pembicaraan. Dan lebih dari itu apa? Membuat fitnah. Wasufurul mar'ah taqlidun lil kuffari wal ajanib. Barakallahu fikum. Dan membuka wajah bagi wanita adalah perbuatan taklid kepada orang-orang kafir dan orang-orang ajam. Ya. Orang-orang ajam. Wa tashabbuh bihim, dan juga perbuatan menyerupai mereka. Kenapa ya khawati fillah azzani Allah wa iyakunna, dan juga para aba, bahwasanya menutup wajah adalah ciri khas orang-orang yang menjaga kesuciannya, para sahabiyat. Mereka adalah orang-orang bercadar. Nah, istri-istri para ulama yang berpegang teguh terhadap Al-Quran wa Sunnah, dan ada rasa malu pada diri mereka, mereka menutup wajahnya. Barakallahu fikum. Ditutup wajahnya. Bahkan para ulama yang berpendapat bahwa tidak wajib menutup wajah, itu pun keluarga mereka adalah keluarga yang menutup wajahnya bagi wanita-wanitanya. Ya, semisal keluarga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, karena orang-orang yang menganggap bahwasanya cadar itu enggak penting dan yang lainnya, mereka berdalil dengan apa? Dengan pendapat Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Padahal Syekh Al-Albani keluarganya adalah mereka yang menutupi wajahnya. Nah, dan di situ juga ada apa? Ada sebuah batasan jika aman dari fitnah. Sekarang mana yang aman dari fitnah di sini? Ya, di tempat kita tinggal ini kah, atau di tempat tinggal antunna semua? Tidak ada yang aman dari fitnah. Kita keluar, di situ sudah para lelaki. Ya, jauh sedikit agak berjauhan, di situ juga para lelaki. Kami keluarnya pakai mobil. Iya, pakai mobil. Kalau enggak keluar-keluar masih mending. Kalau keluar. Ya. Atau kalau ada cegatan. Ya. Dibuka sama polisinya dan yang lainnya, akhirnya dipertontonkan wajahnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh menyatakan bahwa membuka wajah ini adalah taklid terhadap orang-orang kufar. Tentunya orang-orang kufar enggak ada yang menutup wajahnya. Ya. Nah, syariat cadar adalah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh istri-istri beliau dan para sahabiah, istri-istri kaum mukminin. Mereka adalah orang-orang bercadar. Jangan sampai syariat cadar ini kemudian dikait-kaitkan dengan tindak terorisme. Kadang-kadang tanpa sadar orang-orang yang membenci syariat cadar, ya, dia benci syariat cadar. Kalau dia membenci syariat cadar, dia telah membenci syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hati-hati. Barakallahu fikum. Kalau antuna tidak siap bercadar, para suami juga tidak siap mencadari istrinya, jangan kemudian dibawa kesan-kesan yang jelek terhadap cadar. Dikait-kaitkan dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi di negeri ini dan di negeri yang lain. Bagaimana wanita bercadar, ya, membawa bom kemudian meledakkan dirinya di tempat keramaian, tempat-tempat orang-orang kafir seperti cal gereja dan lainnya. Maka perbuatan-perbuatan demikian yang disalahkan bukan cadarnya tapi oknumnya dan orangnya. Dia menjadikan cadar sebagai alat bagi dia untuk melancarkan aksinya. Bukan kemudian disalahkan cadarnya, ya. Bukan kemudian disalahkan syariatnya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Walaital muslimina qalladul kuffara fil mukhtara'at annafi'ah kasan'id dubabat wa ta'irat wa ghairiha mimma yufidul ummah. Duhai kiranya kaum muslimin, ya, meniru orang-orang kafir dalam penemuan-penemuan mereka yang bermanfaat. Yang ditiru jangan akhlak mereka. Yang ditiru jangan pakaian-pakaian mereka. Yang ditiru jangan tingkah laku dan perilaku mereka. Bagaimana mereka berpesta, bagaimana mereka berkreasi. Jangan, itu jangan ditiru. Ya. Lebih baik meniru apa? Meniru penemuan-penemuan mereka. Oh, mereka bisa membuat, misalnya membuat mobil. Nah, tiru mereka, enggak apa-apa. Ini adalah terkait dengan apa? Terkait dengan manfaat duniawi. Nah, tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Barakallahu fikum. Selama tidak ada pelanggaran syar'i, boleh bagi seorang untuk menirunya. Semisal apa lagi? Pesawat-pesawat, ya, bermanfaat untuk umat. Tidak mengapa. Barakallahu fiik. Namun sayangnya apa? Sayangnya kaum muslimin justru meniru pada hal-hal yang sangat membahayakan imannya. Meniru pakaiannya, meniru cara ritual ibadahnya. Ya. Itu yang ditiru. Orang-orang kafir ngadakan ulang tahun, ditiru ulang tahun juga. Anaknya sudah masuk tanggal kelahirannya, sudah barakallahu fiik dirayakan. Ya, apa bedanya dengan mereka kaum kuffar? Adapun meniru mereka dalam hal apa, penemuan-penemuan, misalnya buat HP, buat ini dan yang lainnya, buat komputer atau buat laptop dan yang lain, silakan. Karena itu bermanfaat untuk umat. Nah, sebagaimana dikatakan walakin kama qala syair, sebagaimana dikatakan penair, qalladu al-gharbiyya lakin bil fujur wa 'anil lubbi isti'aru bil qushur. Mereka mengikuti orang-orang kafir namun dalam hal perbuatan dosa dan kemaksiatan, al-fujur. Nah, wa'anil lubbi, mereka meninggalkan yang inti, ya, ista'aru bil qusur, malah memilih kulit luarnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga, wa taghtiyatu wajhil mar'ati mustafadu aidan min qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam, menutup wajah wanita juga disimpulkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tantaqib al mar'ah al muhrimah wala talbas al-quffazain, rawahul Bukhari. Wanita yang berihram tidak boleh mengenakan niqab dan tidak pula mengenakan kaos tangan. Nah, ini ya, di dalam hadis ini apa? La tantaqibil mar'ah al-muhrimah wala talbas al-quffazain. Wanita yang berihram tidak boleh mengenakan niqab, yakni cadar penutup wajah, dan tidak pula mengenakan kaos kaki. Nah, an-niqab kata Syekh huwa ghita'ul wajhi alladhi tashudduhu al-mar'atu 'ala wajhiha. Niqab itu adalah penutup wajah yang diikatkan pada wajah wanita. Nah, al-quffazan yakni kaos tangan yang dikenakan oleh wanita pada kedua telapak tangannya. Barakallahu fikum. Wa mafhumul hadis, yang dipahami dalam hadis ini adalah annal mar'ata ghairul muhrimah. Naam. Tada'un niqab 'ala wajhiha wa talbas al-quffazain fi yadiha. Maka mafhum yang dipahami dari hadis ini adalah perempuan yang sedang berihram, bahwasanya perempuan yang tidak berihram, barakallahu fikum, dia meletakkan niqabnya. Nah, memasang apa? Ini niqabnya. Cadar. Ini hukum asalnya. Dan juga apa? Memakai sarung tangan. Nah, ini. Barakallahu fikum. Kalau berihram tidak boleh. Jika aman dari fitnah. Kalau tidak aman, tutup. Ya. Di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wanita dahulu bercadar. Ya. Padahal hidup di masa generasi terbaik umat ini, masa para sahabat, orang-orang mulia di masa itu. Ya. Orang-orang mulia di masa itu. Itu aja bercadar mereka, apalagi di masa ini. Yang kebanyakan orang-orang sudah jauh dari rasa malu. Nah, yang sangat disayangkan, sebagian dari para suami bangga menampilkan wajah istrinya di khalayak. Ya. Bangga. Oh, itu istriku cantik. Ya. Bangga. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang terkait dengan pembahasan secara singkat pakaian lelaki dan wanita, ya, yang sangat dilupakan banyakkan dari para wanita adalah ini, syariat menutup wajah. Nah, kalau sekarang banyak yang ditutup wajahnya karena kebutuhan, ya, ditutup pakai masker. Alhamdulillah. Nah, walhamdulillah. Kalau dia bercadar udah nggak usah pakai masker lagi. Nah, nggak usah repot-repot beli masker lagi jika bercadar wanitanya. Nah. Wallahu alam bissawab. Insyaallah mungkin ini dulu yang bisa kita kaji di siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.